saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirduh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Ismail Radio yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ihfaz lisanak ayyuhal insan la yaldaghunnaka innahu su'ban. Kontrollah lisanmu, wahai manusia. Jangan sampai dia menggigitmu. Sungguh, lisan itu ibarat ular besar yang berbahaya. Dinukil dari Mirqah Al-Mafatih. Imam Asy-Syafi'i memberi gelar ular besar untuk lisan. Ini menunjukkan bahayanya lisan. Lisan atau lidah adalah anggota badan yang paling banyak beraktivitas tanpa kenal lelah. Sebagaimana dengan lidah seseorang itu mudah mendapatkan pahala, semisal dengan berzikir, bertilawah Al-Quran. Namun sebaliknya, dengan mudah pula seseorang itu mendapatkan dosa besar melalui lisan. Oleh karena itu, jika tidak bisa berbicara yang bermanfaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita agar diam saja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Ucapan, kata-kata, komentar, status di media sosial dan lain-lain itu bermanfaat jika memenuhi 3 kriteria. Kriteria yang pertama, niatnya baik. Semisal, menebar ilmu yang bermanfaat, menasehati, dan lain-lain. Lalu, kriteria yang kedua, baiknya cara penyampaian. Semisal, mengetahui hal-hal yang layak disampaikan di depan publik dan hal-hal yang hanya layak dibicarakan dalam forum khusus atau terbatas. Lalu yang ketiga, baiknya dampak. Kata-kata tersebut tidak berdampak kegaduhan, memicu permusuhan, dan lain-lain. Jika suatu kalimat, komentar, status di media sosial memenuhi 3 kriteria tadi, maka silahkan katakan. Silahkan komentar. Namun, jika tidak memenuhi kriteria tadi, sadarilah bahwa lisan dan lidah itu ibarat ular besar yang berbahaya. Sumber, konsultasisyariah.com oleh Al-Ustadz Aris Munandar Hafizahullah. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.